Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemarin ada PR. Kalau bukan dikatakan PR, PP aja lah. Karena kalian tidak sedang di rumah ya. PR itu kan pekerjaan rumah. Kalian sekarang tidak di rumah. Jadi PP saja. Pekerjaan pondok. Nah, atau PS, pekerjaan sakan. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa Humaid ibn Abi Humaid dinisbahkan dengan At-Tawil? Yang panjang itu apanya? Ada yang sudah dapat? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Yang panjang itu apanya? Rambutnya, lehernya. Ayo. Apa ya, Pak? Nah, tangannya. Ya. Barakallahu fikum. Dikatakan Humaid At-Tawil. Naam. Li tawil yadihi, karena tangannya yang panjang. Panjang di sini hakiki ya, bukan makna kiasan. Kalau tangan panjang makna kiasan, apa artinya? Hah? Maling. Iya. Nah, di sini memang benar-benar tangannya panjang, makanya dibilang Humaid At-Tawil. Barakallahu fikum. Dapat di mana ya, Pak? Dapat di Tahdzibul Kamal. Ahsan. Terkait dengan nisbah ini bisa antum cari di dalam kitab Al-Ansab karyanya Imam As-Sama'ani. Nah, itu berjilid-jilid tebal ya, di situ secara khusus membahas nisbah barakallahu fikum rawi. Tayyib, kenapa dia dikasih nisbah seperti itu? Ya, dirujuk kitab Al-Ansab karya Imam As-Sama'ani. Barakallahu fikum. Nah, ahsan tah. Tayyib. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah. Akhbarana Ahmad ibn Sahl Al-Ashnani qala haddathana al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana ibn al-Mubarak an Ma'mar an Ali ibn Zaid ibn Judu'an an Abi Nadrah An Imran ibn al-Husayn annahu qala li rajulin. Barakallahu fikum. Dari Imran bin Husayn, beliau pernah berkata kepada seseorang. Nah, orangnya ini memang agak ngeyel. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dikasih hadis, barakallahu fikum, tidak mau menerima, pengennya cuma pakai Quran saja. Akhirnya ya keluarlah pernyataan Imran bin Husayn di sini untuk menghardik orang tersebut. Beliau mengatakan innakam ru'un ahmaq. Ya. Kamu ini memang orang idiot. Na'am, barakallahu fikum. Ya. Ahmaq itu lebih parah daripada jahil. Nah, ya. Baik. Kamu ini memang orang idiot. Nah. Atau dalam bahasa kita dasar idiot. Nah. Baik. Atajidu fi kitabillahi ta'ala adh-dhuhra arba'an la tajharu fiha bil qira'ah. Apa kamu mendapati di dalam kitabullah kalau salat zuhur itu 4 rakaat dan engkau tidak mengeraskan bacaannya? Ada enggak dalam Quran? Iya, katanya cuma mau pakai Quran. Sekarang asar 4 rakaat tidak mengeraskan bacaan, mana keterangannya dalam Al-Quran? Nah, summa adadu summa adada alaihi salatu atau as-salata waz-zakata wa nahwahuma. Kemudian beliau menyebutkan beberapa, ya, sejumlah amal ibadah salat yang lainnya, demikian juga zakat. Ya. Salat maghrib. Nah, dari mana kamu tahu kalau dia 3 rakaat? Kalau bacaannya dikeraskan? Salat isya, dari mana kamu tahu kalau dia 4 rakaat dan bacaannya dikeraskan? Iya, salat subuh. Dari mana kamu tahu? Ada enggak dalam Quran? Zakat. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kalau barakallahu fikum tayyib, sapi sekian zakatnya dengan jumlah sekian, mana dalam Al-Quran keterangannya? Dan yang semisal dengannya, enggak ada. Thumma qal, setelah itu beliau mengatakan atajidu hadza fi kitabillahi mufassara. Apakah kamu mendapati di dalam kitabullah hal-hal tadi dirinci? Enggak ada. Iya. Di dalam Al-Quran cuma diperintahkan untuk aqimish shalah wa atuz zakah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Rinciannya tidak ada di dalam Al-Quran. Inna kitaballahi ahkama dzalika wa inna sunnata tufassiru dzalika. Beliau mengatakan sesungguhnya kitabullah dia yang membuat hukum, ya, menetapkan adanya sholat, menetapkan adanya zakat, sedangkan sunnah itulah yang menjelaskannya secara rinci dan detail. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini barakallahu fikum fihi ba'af, di dalamnya ada kelemahan. Tayyib, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala wa ra'a, kata beliau al hadis dhaifun lakin ma'nahu sahihun. Kata Syekh Rabi, al hadis dhaifun lakin maknahu sahihun. Hadisnya lemah tapi maknanya benar. Ya. Artinya kandungan dari hadis ini boleh untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan ya'taridu 'ala sunnah yaqulu la ma uridu illa ma fil Qur'an. La ma uridu illa ma fil Qur'an." Nah. Ya. Taqulu lahu ya ahmaq. Naam. Barakallahu fik. Ya. Tayyib, afrid annahuma sahha. Lakin hadha jawabun man yaruddu sunnata. Barakallahu fik. Kata beliau, bagaimana penerapan makna hadis? Bahwasanya apabila ada seseorang yang mengkritik sunnah, ya, menentang sunnah, barakallahu fikum, tidak mau mengamalkan sunnah, dengan alasan dia mengatakan, "Tidak, saya tidak mau mengamalkan itu." Kenapa? Ya, saya tidak menginginkan amalan kecuali yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, maka kamu katakan kepada orang tadi, "Ya ahmak, dasar idiot." Ya. "Hei, orang idiot." Barakallahu fikum. Kata beliau, "Anggap riwayat ini tidak sahih. Tapi ini adalah jawaban yang tayyib, barakallahu fikum, tepat untuk orang-orang yang menolak sunnah." Ikhwan ya. Nah, untuk orang-orang yang menolak sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa 'alaitika. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini zaman sekarang banyak. Ya. Zaman sekarang banyak, bahkan barakallahu fikum, bukan hanya sunnah yang dia tolak, tapi bahkan nas-nas Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Dari kalangan barakallahu fikum, mereka-mereka yang memiliki pemikiran Islam liberal. Ya. Nah, jadi yang dia rusak itu bukan cabang-cabangnya, tapi langsung ke pokok-pokoknya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Ketika barakallahu fikum diluruskan, ketika ditegur barakallahu fikum, baik, dia bermain dengan akal. Nah, barakallahu. Maka orang yang seperti ini perlu untuk disemprot dengan ucapan tadi. Nah, itu kata Syekh Robi, bukan saya. Barakallahu. Nah, ya, perlu untuk disemprot. Dasar idiot. Nah, barakallahu. Wahai orang idiot. Barakallahu. Baik. Sehingga barakallahu fikum, dari azhar ini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita, ayat anna syiddata wal ghilzah, ayat yudha'ani fi makanih. Yudha'ani fi makanihima. Bahwanya sikap keras, tegas, lugas itu ditempatkan pada tempatnya. Pak Yohan ya. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasannya arif walin itu tidak ya diterapkan secara totalitas pada semua tempat dan keadaan. Tapi ada kondisi, keadaan, dan person-person yang harus kita sikapi dengan tegas, lugas, bahkan keras. Barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang kayak gini, ya, balit. Nah, barakallahu fikum. Bebel ini otaknya. Ya, dikasih tahu yang Sunda itu kayak gini. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia mengatakan enggak ada dalam Quran, ngapain diikuti? Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang benar itu kayak gini, yang penting kan Islam. Itu ahmak itu. Iya, lebih ahmak lagi itu. Hah? Kalau ada yang ditegur melakukan kesalahan, barakallahu fikum, bukan mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dia mengatakan yang penting kan Islam. Barakallahu fikum. Nah, itu lebih ahmak lagi. Iya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Dan kalau kita melihat barakallahu fikum sikap salaf cukup banyak ya, dalil-dalil barakallahu fikum thayyib yang menyebutkan ya ucapan-ucapan yang tegas bahkan keras terhadap tokoh ya, person yang melakukan penyimpangan, kebatilan, terkadang terhadap ucapan ya, tidak disebutkan orangnya tapi ucapannya, terkadang juga perbuatannya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Langsung disebutkan nah namanya, barakallahu fikum, person. Nah, dalam sunnah Rasul mengatakan tentang barakallahu fikum orang-orang Khawarij, kilabunnar, mereka itulah anjing-anjing neraka. Nah, iya. Itu kalau dibahasakan Indonesia kasari, tenan itu asu. Iya, ya kan? Itu kasar sekali barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi begitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Apakah di sini Anda akan mengatakan Nabi itu lisannya kotor? Sebagaimana tuduhan mereka kepada barakallahu fikum ahli ilm, para ulama dari kalangan asatidah juga, ketika mengingkari kebatilan-kebatilan yang ada, yang terjadi. Ya, dikatakan lisan-lisan Ustadz Salafi itu, Wahabi itu kotor semuanya. Nah, barakallahu fikum. Padahal dari kalangan asatidah kita, barakallahu fikum, ya ibarahnya itu lebih halus, iya. Nah, nggak sampai keluarkan anjing atau asu, gitu. Iya. Ketika barakallahu fikum mengingkari kebatilan-kebatilan yang ada. Nah, barakallahu fikum. Mereka hanya menjelaskan sisi dan poin letak kesalahannya. Nah, itu saja sudah barakallahu fikum membuat mereka emosi. Nah, bagaimana kalau mereka mendengar ucapan-ucapan seperti tadi, ya, barakallahu fikum, kilabunnar, ahmak, ya, anjing, idiot, barakallahu fikum, naam, GBLK, ya, goblok, naam, barakallahu fikum, tayyib, ya, itu tentunya akan lebih, barakallahu fikum, tayyib, tajam lagi, ya. Barakallahu fikum hinaan-hinaan mereka kepada barakallahu fikum ahli ilm dari kalangan para ulama dan asatidzah barakallahu fiikum. Padahal kalau melihat ya Al-Qur'an, kalam Rasul, tabi'i, sahabat, itu banyak yang seperti itu. Nah, khususnya untuk orang-orang yang memang ya tadi ya bebel dikasih tahu masih aja ngeyel. Barakallahu fiikum. Dinasihati masih saja barakallahu fiikum tayyib. Iya, banyak alasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, faedah yang bisa kita ambil juga dari atsar tersebut, an-sunnah tufassirul Qur'an. Bahwasanya sunnah dia yang menjelaskan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiikum. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Adapun illah, tadi beliau tidak menyebutkan apa yang menjadi sebab dilemahkannya hadis. Barakallahu fiikum, ini di ta'liqnya disebutkan. Fi isnadihi Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Fi isnadihi Ali ibn Zaid ibn Jud'an dha'ifun. Naam. Lakin lahu mutaba'ah yataqawwa biha. Tapi hadis ini memiliki mutaba'ah, penguat yang dia bisa menguatkannya. Naam, akhrajahu Imam Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi. Akhrajahu al-Imam Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi fi kitab Ta'zimi Qadri Salah. Fi kitab Ta'zimi Qadri Salah. Hadis nomor 1081. Hadis nomor 1081. Tayyib. Wa fi isnadihi, di dalam sanadnya ada rawi barakallahu fikum sardu, menggunakan sard, sardu ibnu abi manazil, sardu ibnu abil manazil barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wasaqahu ibnu hibban, sardu ini dikikahkan oleh ibnu hibban. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa dzakarahu Al-Bukhari fi tarikh. Sardu ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikh. Wa Ibnu Abi Hatim fil jarhi wa ta'dil. Wa Ibnu Abi Hatim fil jarhi wa ta'dil. Naam. Walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan. Walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan. Dan di dua kitab tadi tidak ada jarah, celaan terhadap dia, tidak ada juga rekomendasi barakallahu fikum. Sehingga bisa dikatakan untuk riwayat yang datang dari Muhammad bin Nasr al-Marwazi barakallahu fikum, ya aqallu ahwali hasan barakallahu fikum. Tayyib. Fa yartaqi hadzal hadits minat tariqaini. Fa yartaqi hadzal hadits minat tariqaini ila darajatil hasan li ghairi. Sehingga hadis ini dengan dua jalan tadi naik menjadi hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bisa dikatakan hadis atau atsar ya, Imran Ibn Husain ini yang mengatakan innaka mar'un ahmaq, hadis yang hasan. Nah, Allahu ta'ala bisawab, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu ta'ala alam suwab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu. Hafizhukumullah.